Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوتي في الله عزكم الله. Kita masih dalam hadis Al-Arba'in, yakni hadis yang ke-40 daripada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Yakni hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepadanya dengan satu kalimat yang ringkas akan tetapi sangat padat maknanya. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abidus sabil. Jadilah dirimu di dalam kehidupan dunia ini seolah-olah kau adalah orang asing atau orang yang sekedar lewat. Di mana Ibnu Umar radhiyallahu anhu menyatakan, "Idza ansaita fala tantadiris shabah." Apabila engkau berada di sore hari, maka jangan menunggu pagi. Wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Dan jika engkau berada di pagi hari, maka jangan menunggu sore. Kerjakan amalan apa yang engkau bisa kerjakan di waktu engkau berada. Di pagi hari kerjakan amalan pagi hari, jangan ditunda. Di waktu siang kerjakan amalan yang bisa dikerjakan di waktu siang. Di waktu sore pun juga demikian. Jangan engkau menunda-nunda amalan. Wa khudh min sihhatik limaradik. Dan ambillah untuk menghadapi masa sakitmu, ambillah keadaan masa sehatmu. Karena seseorang tidak dalam keadaan senantiasa berada dalam kesehatan. Di mana di waktu sehat dia bisa melakukan banyak hal yang tidak bisa dia lakukan di saat sakit. Maka maksimalkan apa yang bisa kamu mampu di saat kamu sehat. Jangan kemudian menunda-nundanya. Jangan kemudian menyia-nyiakannya. Kerjakan sekuat tenaga apa yang bisa kita kerjakan dari amalan-amalan kebaikan di waktu kita sehat. Untuk menghadapi masa-masa sakit, di mana di saat kita sakit tentu amalan yang bisa kita kerjakan sangat terbatas sekali. Wa min hayatik li mautik. Dan kerjakan selama hidupmu masih ada nafas, walaupun kamu tergeletak sakit masih hidup, maka lakukan apa saja yang bisa kamu lakukan dari amalan untuk menghadapi kematian. Ini nasihat yang sangat dalam, memberikan makna yang sangat luas. Dan hadis ini telah dijelaskan maknanya secara panjang lebar oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan masih tersisa sedikit dari penjelasan beliau. Oke, kita lanjutkan. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, "Wa khudh min sihhatik li maradik." Dan ambillah dari masa sehatmu untuk menghadapi masa sakitmu. Fal insan idza kana sahihan tajiduhu qadiran 'alal a'mal munsharihu sadr. Seseorang di saat dia dalam keadaan sehat, engkau dapati dia tentunya mampu melakukan amalan-amalan dalam keadaan lapang dadanya. Yasbulu 'alaihi al-'amal li'annahu sahih. Mudah baginya untuk beramal karena dia sehat. Wa idza marida ajiza wa ta'iba. Di saat dia sakit, maka dia tidak sanggup dan dia dalam keadaan lelah, capek, lesu, lemah karena sakitnya. Au ta'adara 'alaihi al-fi'l, atau tidak memungkinkan baginya untuk melakukan satu perbuatan. Au idza amkanahu al-fi'l tajid nafsahu dayyiqah, dan di saat mungkin mampu melakukannya pun dalam keadaan jiwanya itu sempit karena sakit. Berbeda dalam keadaan lapang. Seorang yang lapang menjalankan sholat berjamaah ringan, tetapi coba di saat kemudian diberi oleh Allah Subhanahu wa taala rasa sakit, mungkin gerges ya badan ya, sakit apa ini, pilek, flu. Untuk rukuk begitu sudah netes kotor-kotor dari hidungnya, ya. Memang masih sanggup datang ke masjid, tetapi berat rasanya. Apalagi sakit kepala. Untuk sujud rasanya sudah luar biasa, kepala memecah rasanya. Untuk sholat berat, walaupun masih bisa menjalankan sholat, tetapi berat. Orang yang sakit jalankan, kemudian melakukan ibadah-ibadah yang berat, sekedar untuk qiraatul Quran saja, rasanya sudah tidak ada semangat. Lihat Al-Quran, pengennya mau baca, tapi badan tidak memungkinkan rasanya, berat. Maka di saat dalam keadaan sehat, gunakan sekuat tenaga amalan apa yang bisa anda kerjakan. Jangan kemudian hilang, percuma waktu-waktu sehat kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan nikmatani maghdhunun alaihima katsirun minan nas. Dua nikmat yang mayoritas orang terlena, terpedaya pada dua nikmat tersebut. As-sihhatu wal faragh. Masa sehat dan waktu luang. Ini adalah nikmat, masa sehat dan waktu luang. Seseorang mungkin diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, tetapi dia tidak diberi apa? Waktu luang. Sehat tapi tidak sempat beramal. Kenapa? Sibuk. Urusan ini, urusan itu, pekerjaan ini, pekerjaan itu. Yang sana sudah pesan ini, yang sana sudah pesan itu. Pekerjaan terus-menerus. Tidak ada sempatnya untuk kemudian beramal soleh. Walaupun itu juga amal. Dalam artian amalan-amalan soleh yang khusus. Karena tersibukkan dengan urusan-urusan tersebut. Demikian pula ada waktu-waktu luang, faragh, tetapi dalam keadaan sakit. Sehingga tidak sanggup untuk melakukan banyak hal. Maka di saat terkumpul padanya dua nikmat tersebut, sehat dan waktu luang, sepantasnya, semestinya bisa dikerjakan semaksimal mungkin ibadah dan amalan-amalan soleh. Hanya saja mayoritas orang terlena, tertipu, terpedaya oleh dua nikmat ini. Diisi dengan hal-hal yang tidak bermutu, tidak bermanfaat. Justru hilang waktu dengan sia-sia. Masih mending kalau tidak untuk maksiat. Allahu musta'an. Fakut minasihan lil marad li annaka satumrik au tamut. Maka ambil masa sehatmu untuk masa sakitmu, karena kamu pasti juga akan merasakan merasakan sakit, pernah mengalami sakit, atau bahkan menghadapi kematian. Seseorang tidak kemudian senantiasa berada dalam sehat terus tidak pernah sakit. Dan justru min alamati ahli nar, tanda bahwasanya seorang itu menjadi penduduk neraka di saat dia tidak pernah diberi rasa sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan tanda bahwa dirinya merupakan bagian daripada ahlun nar. Adapun jika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, Allah akan memberikan kepadanya musibah. Di antaranya rasa sakit. Man yuridillahu bi khairan yusib minhu. Barang siapa dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka Allah akan berikan musibah kepadanya. Jadi musibah satu sisi yaitu tentunya sesuatu yang tidak menyenangkan hati, tetapi di sisi lain di saat seseorang memandang ke arah negeri akhirat, kebaikan dia, kebaikan agamanya, maka itu merupakan nikmat satu sisi. Tidaklah seorang muslim itu tertimpa musibah walaupun hanya sekedar tertusuk duri. Jangankan sakit ya, yang berat, sekedar tertusuk duri saja itu merupakan kafar bagi dosa-dosanya. Baik, berikutnya wa min hayatika limautik, dan ambillah masa hidupmu untuk menghadapi masa matimu. Al-hayyu mawjud, qadir 'alal 'amal. Wa idza mata inqata 'amaluhu illa min salat. Orang yang hidup dia masih berada di dunia ini mampu untuk bekerja, beramal, berbuat, beribadah. Dan di saat mati terputus seluruh daripada amalannya. Kecuali tiga, sebagaimana dalam hadis. Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min salas. Jika ibnu Adam itu mati maka terputus seluruh amalannya kecuali tiga. Shadaqatun jariyah, sedekah jariah yang terus mengalir pahalanya. Atau ilmu yang tafa'uhi, atau ilmu yang diambil kemanfaatannya. Yang paling besar tentunya adalah ilmu agama. Ilmu apa saja masuk di dalamnya, tetapi tentunya yang paling besar adalah ilmu agama. Di saat ilmu tersebut membawa kemanfaatan, maka masuk dalam kategori amal jariah. Awaladun salihun yadu'ulah, atau anak salih yang mendoakannya. Fakut minal hayati lil maut wasta'id, maka ambillah masa hidupmu untuk menghadapi kematianmu dan persiapkan diri. Persiapkan diri-diri kita untuk menghadapi kematian yang kita tidak tahu kapan kematian itu akan datang kepada kita. Kematian tidak mengenal usia, tidak mengenal waktu. Belum tentu kemudian seseorang masih muda, kemudian usianya pun juga masih panjang, belum tentu. Maka persiapkan diri-diri kita untuk menghadapi kematian tersebut. Karena kematian merupakan rahasia ilahi yang hanya Allah mengetahuinya. Hati kalimat nayyirat, ini merupakan kalimat-kalimat yang bercahaya. Kalimat-kalimat yang bersinar. Kalimat yang memiliki bobot yang sangat tinggi. Walau annana sirna ala hadzal manhaj fi hayatina lahana 'alaina dunya. Seandainya saja kita mampu dalam kehidupan kita ini berjalan dengan manhaj yang telah digariskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ini tadi. Kita menghadapi kehidupan dunia ini seolah-olah kita adalah seorang yang jari, orang asing, atau sekedar lewat, niscaya sangat ringan apa saja yang menimpa daripada dunia kita, dan sangat rendah dunia tersebut di mata kita. Wala mubali biha, dan kita tidak akan ambil pusing dengannya. Wattakhadnaha mata'an faqat, hanya sekedar kita jadikan sebagai perbekalan saja dunia ini. Itu kalau kita memandang dengan benar kehidupan dunia, memahami hakikat kehidupan dunia dengan semestinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Ad-dunya mal'una. Mal'unun ma fiha. Bahwa dunia ini terlaknat. Terlaknat pula seluruh daripada apa yang di dalamnya. Illa zikrillah wa man wala. Kecuali zikrullah dan yang semisalnya. Wa aliman wa muta'aliman. Dan orang yang alim serta orang yang belajar ilmu agama. Muta'alim. Maka jadilah kita di dalam kehidupan dunia ini bagian daripada orang-orang yang iman menjadi orang yang alim atau muta'alim. Orang yang alim berilmu agama atau orang-orang yang belajar ilmu agama. Selain daripada itu, selain daripada zikrullah dan yang semisalnya, ibadah, perbuatan baik yang semuanya itu merupakan masuk dalam kriteria zikrullah, maka apa saja yang di dunia ini terlaknat. Ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Terlaknat. Juga Rasul menyatakan inna dunya halwatun khadira wa inna allaha mustakhlifukum fiha. Fayanduru amma ta'malun. Sesungguhnya dunia ini manis dan hijau, dan Allah menjadikan kalian sebagai penghuninya, yakni manusia silih berganti, mustakhlifukum fiha, lahir, hidup, tua, kemudian mati, kemudian lahir yang lainnya, hidup dan seterusnya. Ini mustakhlif, silih berganti di kehidupan dunia ini. Bayang guru mada ta'amalu. Allah memandang kepada kalian apa yang kalian kerjakan. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Fa'inna awwal fitnati bani Israel kanat bin nisa. Maka hati-hatilah kalian terhadap dunia. Dan hati-hatilah kalian terhadap wanita. Karena sesungguhnya petaka pertama yang menimpa bani Israel itu disebabkan karena wanita. Yaitu fitnah yang paling berat bagi kaum lelaki adalah wanita. Ya tentunya sebaliknya, fitnah bagi wanita yang paling berat adalah laki-laki juga. Di mana Rasulullah SAW menyatakan mata waktu ba'di fitnatan outdoor ala rijal minan nisa. Tidaklah aku tinggalkan satu fitnah, satu ujian sepeninggalku yang lebih berat atas kaum lelaki dibanding kaum wanita. Maka ini semua merupakan ujian. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa menjalaninya atau dalam artian bisa untuk menghadapi dari berbagai macam ujian-ujian tersebut hanya orang-orang yang beriman. Yang pertama dan berilmu. Hanya dengan ilmu saja untuk bisa menghadapi berbagai macam ujian-ujian tersebut. Qala Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan, yang bagi lil insan an yaj'al al mala ka'annahu himar yarkabu. Sepantasnya bagi seseorang untuk menjadikan harta itu ibaratnya himar. Harta itu seperti keledai yang dia tunggangi. Jadi harta dunia ini adalah alat untuk kita bisa meneruskan perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Alat tunggangan. Tetapi anehnya justru manusia kebanyakan ditunggangi oleh harta. Kebalik. Harusnya itu yang dijadikan sebagai sarana, tetapi justru manusia yang diperbudak oleh harta. Au ka'annahu baitul khala yang divihi hajatah, atau dunia itu ibaratnya seperti kampus, tempat untuk dia buang hajat saja. Ini kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Fahadahu wa zuhud. Ini yang disebut dengan zuhud. Wa aktsarun nas, jadi zuhud bukan berarti meninggalkan dunia sama sekali. Meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat untuk negeri akhirat. Nah, itu zuhud yang hakiki. Seseorang punya kendaraan, kendaraan yang baik, yang mewah, yang bagus, supaya dia bisa nyaman untuk bisa hadir dalam majelis ilmu. Bagus, alhamdulillah. Punya motor, motor juga yang baru, pun juga kecepatannya tinggi supaya tidak pernah terlambat dalam hadir majelis. Bagus. Tapi kalau sudah punya motor bagus, baru, mobil juga, majelis ilmu tidak pernah hadir. Nah, ini muskilah. Sholat berjamaah juga terlambat. Ibadah terlantarkan, maka ini menjadi fitnah, menjadi ujian. Dia ditunggangi oleh harta, bukan harta menjadi tunggangannya. Karena tidak ada manfaatnya, harta tersebut justru akan menjadi musibah dan petaka di saat mana nanti ditanya oleh Allah Azza wa Jalla, dimanakan, dikemanakan harta-harta tersebut, dialokasikan kemana dan untuk apa, dari mana mendapatkannya, menjadi petaka. Maka di saat harta tersebut kemudian menjadikan seseorang bisa semakin semangat dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, membawa kepada ketakwaan, membawa kepada amal saleh, tidak bermadarat seseorang memiliki harta walaupun triliunan, tidak bermadarat sama sekali. Bahkan itu menjadi sesuatu yang akan membawa kepada kemaslahatan akhiratnya. Dia mengetahui hakikat daripada harta dan hak-hak harta, harus dikemanakan harta-harta tersebut. Tetapi orang-orang yang ditunggangi oleh dunia, oleh harta, walaupun dia tidak memiliki harta, tetapi harta tersebut senantiasa menunggangi dia dalam artian pikirannya, otaknya, gerak kakinya, tangannya, semuanya terpusat bagaimana supaya mengejar harta. Ini namanya ditunggangi oleh harta. Dia diperbudak oleh dunia. Wa aktsarun nas al-yawm yaj'aluna al-mal ghayatan fayarkabuhumul mal. Mayoritas manusia pada hari ini, kata Syekh, menjadikan harta sebagai tujuan, sehingga mereka pun menjadi tunggangan daripada harta. Wa ja'aluna maqsudan fayaqutuhum khairun katsir, dan menjadikannya sebagai cita-cita. Dunia sebagai cita-cita, sehingga terlepaskan dari mereka kebaikan yang banyak. Wallahu musta'an. Dan memang kita sudah terpola terdidik dari semenjak kecil untuk menjadikan dunia sebagai cita-cita, sehingga hal tersebut begitu sangat merasuk di dalam jiwa-jiwa kita. Maka jangan sampai terulang hal tersebut pada anak-anak kita. Jangan ditanamkan kepada mereka kecintaan berlebihan kepada dunia. Dan tanamkan justru negeri akhirat sebagai cita-cita. Apa cita-cita kamu nak? Masuk surga, masya Allah. Cita-cita tertinggi seorang muslim, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa hobi kamu nak? Baca Quran, masya Allah. Nah, kalau kita dulu, ya, aku ingin jadi orang kaya. Cita-citanya apa? Jadi insinyur, dan jadi dokter, jadi polisi, jadi ini, tentara, pilot, dan sebagainya. Sebatas dunia saja. Ya karena sudah terpola bahwa cita-citanya akan menjadi ini, ya otomatis dia akan dari semenjak kecil memburu daripada cita-citanya. Belajar pun orientasinya adalah dunia. Tidak ada sedikit pun terbersih untuk akhiratnya. Karena itu menjadi cita-citanya. Maka sepantasnya bagi kita untuk meluruskan hal tersebut kepada diri-diri kita, yang pertama kepada anak-anak kita, yang kedua dan juga kepada anak didik kita atau orang-orang di sekitar kita. Menjadikan cita-cita adalah setinggi tingginya himmah. Setinggi-tingginya himmah, menjadikan cita-cita setinggi-tinggi himmah, yakni di kehidupan akhirat nanti. Tayyib, min fawaid hadzal hadits, faedah daripada hadis ini, yang pertama, at-tazhidu fid dunya wa an la yattakhidaha insanu dara iqamatin. Hasungan untuk zuhud terhadap dunia dan tidak menjadikannya sebagai tempat tinggal. Dar iqamah ini tempat tinggal, tempat menetap. Sekali lagi, bukan makna zuhud kemudian meninggalkan dunia sama sekali atau kemudian tidak mau bekerja. Keliru, itu bukan zuhud. Itu merupakan tazyinu syaitan, tipu daya syaitan yang dibungkus dengan bahasa zuhud. Zuhud adalah meninggalkan segala perkara yang tidak bermanfaat untuk akhirat seseorang. Tidak menjadikan dunia ini sebagai tempat tinggalnya yang hakiki, sehingga segala sesuatu yang dia usahakan dari dunia ini orientasinya adalah negeri akhirat. Dan kalau seseorang jujur dalam hal tersebut, maka dia tidak akan mengalahkan perkara-perkara akhiratnya hanya untuk urusan dunia. Kemudian dia beralasan, ini kan saya niatkan untuk akhirat. Beliau, dia mengalahkan perkara-perkara yang jelas. Perkara-perkara tersebut adalah perkara-perkara akhirat. Kemudian terkalahkan dengan alasan melakukan perkara dunia dengan diniatkan akhirat. Maka perkara-perkara itu ada timbangannya masing-masing. Masing-masing ada timbangannya. Maka ditimbang mana yang lebih anfa', ya, mana yang lebih bermanfaat pada diri kita, pada akhirat kita, dari masing-masing amalan tersebut. Di saat seseorang mencari dunia meskipun niatnya sudah benar, maka jangan sampai kemudian mengalahkan kepentingan akhiratnya. Di saat kemudian kepentingan akhirat dia harus terkorbankan untuk mendapatkan sebagian daripada dunia kita, ya, maka jangan rela. Jangan biarkan hal tersebut terjadi kepada kita. Contoh misalnya, seseorang bekerja, ya. Dalam pekerjaan itu dia disyaratkan tidak boleh memelihara jilbab. Rugi kita, satu akhirat kita. Tidak boleh pakaiannya cingkrang. Apa hubungannya dengan pekerjaan? Sama sekali tidak ada hubungannya. Pekerjaan ya tentunya sesuai dengan skill dan kemampuan seseorang. Tidak ada kaitannya dengan jenggot panjang ataupun celana cingkrang, ya kan? Yang penting dia seorang yang disiplin, seorang yang memang memiliki kapasitas, kemampuan dalam pekerjaan dan amanah dalam pekerjaannya, ya tidak ada masalah. Kalau sampai ada peraturan seperti itu, tidaklah muncul peraturan tersebut kecuali dari orang-orang yang benci terhadap Islam. Maka jangan kemudian mengikuti aturan-aturan tersebut. Ada pekerjaan tetapi mensyaratkan tidak boleh sholat berjamaah. Rugi kita. Rugi. Walaupun mungkin pekerjaan tersebut memiliki nilai yang sangat tinggi, gaji yang sangat besar, tetapi itu tidak seberapa, tidak ada nilainya dibandingkan apa yang telah kita korbankan akhirat kita. Rugi kita. Jadi di sini tazyid fid dunya wa an la yattakhidha al-insan dar iqamah. Ini berdasarkan sabda Nabi, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang yang asing atau sekedar lewat saja. Tayyib, yang kedua, Faedah yang kedua, husnu ta'limin Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzabil amsal al-mukmi'ah. Bagusnya metode pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau membuat permisalan yang memuaskan, tepat sasaran. Permisalan yang beliau bikin. La'anna qala izhab fid dunya wala tarkan ilaiha. Seandainya beliau mengatakan, zuhudlah kamu di dalam dunia dan jangan kamu memiliki kecenderungan kepadanya. Wa ma asbah dzalik, kalimat yang semisal ini. Lam yufid hadza mithlama apada qawluhu kun fid dunya ka'annaka ghurib. Kalimat seperti itu tentu tidaklah memberikan faedah sebagaimana faedah yang tersebut di dalam hadis ini tadi. Kalau kalimatnya izhab fid dunya, seolah-olah disuruh untuk sama sekali tidak mengambil sedikit pun perkara-perkara yang di dunia ini. Tinggalkan dunia misalnya, berbeda dengan kalimat jadilah kamu di dunia seperti orang yang asing. Orang yang asing tetap dia butuh untuk kemudian makannya, minumnya, tempat tinggalnya, tetapi dia merasa dirinya asing, tidak kemudian merasa tenteram di situ untuk tinggal selamanya. Sehingga tetap dia berusaha untuk menyiapkan bekalnya untuk perjalanannya menuju ke tempat dia, ke tempat kembalinya, karena dia di situ merasa asing. Tetapi tetap dia melakukan apa yang dia butuhkan di tempat yang terasing tersebut, apa-apa yang menjadi kebutuhan dia setiap harinya. Hanya dia yang paling dia pentingkan adalah bagaimana membawa bekal, ya, mempersiapkan bekal karena perjalanannya masih panjang menuju ke negeri hakiki, kampung halaman dia, pulang ke tempat asalnya. Yang ketiga, fi'lu ma yakun sababan lintibahil mukhatab wa hudur qalbihi. Di saat menasihati itu perlu untuk kemudian melakukan sebab-sebab yang dengan itu orang yang diajak bicara memperhatikan dan menghadirkan hatinya. Liqaulihi akhadha biman kabaya. Berdasarkan apa yang tersebut dalam hadis tadi, bahwasannya Rasul sallallahu alaihi wasallam memegang dua pundak Ibnu Umar dari arah depan, ya, pegang begini. Dengan dipegang seperti itu tentunya berhadapan-hadapan muka. Maka orang yang diajak bicara tentu akan benar-benar memperhatikan apa yang akan disampaikan kepadanya. Wa nadhiru dzalik, dan yang semisal dengan itu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma 'allama Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu at-tasahhuda amsaka kaffahu wa ja'alahu baina kaffaihi hatta yanbaghi. Yang semisal dengan itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tasahhud. Mengajarkan tasahhud. Ini at-tahiyat itu. At-tahiyatulillah wa shalawatu wa thayyibat. Itu diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Ibnu Mas'ud dalam keadaan beliau pegang tangan Ibnu Mas'ud dan dijadikan di antara kedua telapak tangannya. Jadi telapak tangan Ibnu Mas'ud dipegang, diletakkan di antara kedua telapak tangan Rasul seperti ini. Dipegangi begini, kemudian diajari sama Rasulullah SAW tasahhud. Itu merupakan kedekatan Rasulullah SAW kepada para sahabat beliau. Dan tentunya, ya, bentuk daripada lafzul intibah seperti ini, ya, atau istilahnya metode untuk menjadikan orang yang diajak bicara kemudian memperhatikan apa yang hendak disampaikan kepadanya, itu banyak. Caranya banyak sekali. Bisa dengan bahasa, dengan kalimat, seperti kalimat yang ulam dalam hadis Ibnu Abbas. I'lam, kalimat i'lam itu juga untuk memberikan perhatian. Ketahuilah, atau isma, dengarkan. Kalimat seperti ini biasa untuk lafzul intibah. untuk kemudian perhatian terhadap apa yang hendak disampaikan. Bahwa apa yang akan dikatakan setelahnya adalah perkara penting yang sepantasnya untuk didengarkan. Selain dengan kalimat, bisa pula dengan tindakan yang seperti Rasulullah lakukan, dipegang pundaknya, dipegang telapak tangannya. Dan juga pernah Jibril alaihissalatu wassalam datang kepada Rasulullah SAW, kemudian menyandarkan, ya, menempelkan lutut dengan lutut, kemudian meletakkan telapak tangan pada paha Rasulullah SAW, ya, berhadapan-hadapan. Dan juga sepantasnya bagi seseorang di saat diajak bicara untuk dia menghadapkan wajahnya kepada orang yang berbicara, dan kemudian menghadap ke arah yang lain. Di saat ada orang yang berbicara kepada dia atau ingin ada satu keperluan kepadanya, maka hadapkan wajah kita ke arah orang tersebut, sehingga orang tersebut memahami bahwa kita memang siap atau memberikan intibah, memberikan perhatian terhadap dia, apa yang dia sampaikan. Baik, faedah yang keempat, annahu yambagi lil aqil madama baqiyan wasihah mutawaffirah an yahris 'alal 'amal qabla an yamut fayanqati 'amalu. Sepantasnya bagi orang yang aqil, orang yang cerdas, selama dia masih hidup dan memiliki kesehatan, untuk dia hirs 'alal 'amal. Selama sisa hidup dia dan masih ada kesehatan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, untuk dia senantiasa hirs, bersemangat dalam beramal, qabla an yamut, sebelum matinya dia. Bayang kata amal, sehingga terputus amalannya. Dalam artian bahwasannya di saat Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita satu kesehatan, satu nikmat berupa kesehatan, maka maksimalkan kesehatan tersebut untuk beramal soleh. Maksimalkan apa yang bisa kita kerjakan. Di saat kemudian seseorang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sakit, maka jadikanlah sakit tersebut sebagai sarana untuk meraih pahala Allah Azza wa Jalla, dan sarana untuk meleburkan dosa-dosa kita. Apa caranya? Bagaimana? Yakni dengan sabar dan ihtisab, bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di saat seseorang memang dalam keadaan terbaring, tidak bisa berbuat banyak karena sakitnya, maka selama bisa berzikir, gunakan untuk berzikir. Walaupun dia dalam keadaan terbaring, tidak sanggup melakukan banyak hal, bahkan sholat pun dalam keadaan terbaring tidak bisa, apalagi berdiri, duduk saja tidak sanggup, terbaring sudah, sedikit sekali kesempatan bagi dia untuk bisa beramal. Tangannya sulit, kakinya apalagi, badannya lemah, tidak bisa berbuat apa-apa. Maka lisannya gunakan untuk ibadah, dengan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun rasa sakit yang begitu amat sangat, maka sama-sama keluar suara, maka keluarlah suara tersebut, suara-suara dzikrullah, daripada sekedar mengadu sesama, mengerang. Dan mengadu bukan dosa, ya, mengadu itu bukan dosa, tetapi sama-sama keluar suara, kenapa tidak kita pilih lafaz-lafaz yang baik di saat keluar tersebut? La ilaha illallah, astagfirullah, subhanallah, masyaallah, la haula wala quwwata illa billah, la ilaha illallah, misalnya. Kalimat-kalimat seperti itu di saat sakit. Jangan aku tiung tolong. Walaupun tidak apa-apa seperti itu, tidak dosa. Akan tetapi tidak ada manfaatnya, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kecuali kalau rintihan tersebut sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap takdir, malah itu dosa dan dosanya besar. Rintihan tersebut sebagai bentuk protes dia kepada Allah Azza wa Jalla. Seseorang tidak merasa puas terhadap apa yang Allah Subhanahu wa Taala ujikan kepadanya. Aku kisah opo, dosaku ki opo. Tidak pernah merasa berbuat dosa dia. Siapa manusia yang tidak pernah berbuat dosa? Laqadallahu an-nasa bima kasabu ma taraka fil 'ala dhahriha min syai'. Seandainya saja Allah menghukum seseorang itu sesuai dengan kadar dosanya, tidak tersisa manusia hidup di muka bumi ini. Tidak tersisa. Kalau seandainya dihukum sesuai dengan kadar dosanya, Allah Subhanahu wa Taala ya'fun katsir, memberikan maaf banyak daripada dosa-dosa kita. Jangan tanya tentang apa dosa kita, sangat banyak. Seandainya kita diadab oleh Allah Subhanahu wa Taala dengan berbagai macam siksa, itu sudah sangat pantas kepada kita. Ini maka kita berusaha untuk menjadikannya sebagai pelebur dosa-dosa dari rasa sakit tersebut. Ini mungkin memang perkara yang mudah untuk disampaikan dan dibisankan, tetapi berat untuk dipraktekkan. Di saat kita sakit, ya, teori-teori seperti ini terkadang lenyap, hilang. Tidak kuat kita menghadapi rasa sakit tersebut, sehingga yang keluar ya keluhan. Imam Ahmad rahimahullah, dahulu beliau disiksa oleh ya tiga khalifah di masa beliau, beruntun tiga kali masa kekhalifahan beliau berada di penjara karena fitnah khalqul Quran yang ma'ruf itu, dicambuk setiap hari. Sampai setelah beliau keluar dari penjara dan dimenangkan hujjah Ahlus Sunnah terhadap Ahlul Batil, beliau kencing darah. Dan sampai meninggalnya beliau rahimahullah, beliau menahan rasa sakit yang luar biasa. Maka sempat beliau merintih dan mengeluh. Bukan mengeluh dalam artian mengadu, yang merintih kesakitan. Bukan mengeluh dengan bahasa aduan, bukan, maksudnya merintihnya kesakitan, ngerang gitu karena rasa sakitnya. Maka kemudian salah seorang mengatakan kepada beliau, sesungguhnya fulan, disebutkan waktu itu namanya, saya lupa, menganggap ini salah seorang ulama yang sudah meninggal dunia di masa Imam Ahmad. Fulan menyatakan bahwasannya aniin ataupun rintihan ataupun erangan itu termasuk daripada niyaha. Maka semenjak itu Imam Ahmad tidak pernah mengerang, tidak pernah mengadu. Beliau tahan sampai meninggal dunia. Ini dari Rasul, bukan dari seorang ulama di masanya, menganggap bahwasannya perangan ataupun rintihan ini satu bentuk daripada niyahah. Niyahah itu ratapan. Ini meratap yang seperti ini. Maka semenjak itu Imam Ahmad tidak pernah lagi mengadu. Yang kelima, al-mu'idah allati dzakaraha Ibnu Mas'ud, yaitu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna man asbaha la yantadhiru al-masa wa dzakarna laha wajhain fil ma'na wa kadzalika man amsa la yantadhiru as-subah. Mau'idah, yakni nasihat yang disebutkan oleh Ibnu Umar, bahwasanya barang siapa yang berada di pagi hari maka jangan menunggu sore. Barang siapa yang berada di sore hari jangan menunggu pagi. Ini ada dua sisi makna yang telah disebutkan pada pertemuan kemarin. Ini artinya jangan menunda-nunda. Yang mana yang pertama, jangan menunda-nunda amalan. Apa yang bisa kamu kerjakan pada hari ini atau pada saat ini, kerjakan. Jangan ditunda nanti. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, kita tidak tahu kapan kematian itu menjemput kita. Siapa yang menjamin di saat kita mengatakan saya kerjakan nanti, kita masih hidup sampai pada kalimat nanti tadi. Saya kerjakan besok, siapa yang menjamin kamu akan hidup sampai besok? Wal mau'idatu tsaniyah an ya'khudzal insanu min sihhatihi limaradihi. Nasihat yang kedua, hendaknya seseorang mengambil masa sehatnya untuk menghadapi masa sakitnya. Li'anna al-insana idza kana fi sihhatin tasulu 'alaihi ta'at. Karena seseorang di saat dia berada dalam kesehatan, maka mudah bagi dia melakukan ketaatan. Wa jinab al-muharramat, dan menjauhi dari berbagai macam keharaman. Bi khilafi ma idza kana maridun, berbeda di saat dia dalam keadaan sakit. Wa kadzalika aidan an ya'khudha al-insan min hayatihi li mautih. Demikian pula sepantasnya seseorang mengambil masa hidupnya untuk masa matinya. Dan ini juga telah dijelaskan. Yang keenam, fadilatu Abdillah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Hadis ini memberikan faedah, bahwasannya di antara faedahnya adalah fadilah Abdullah bin Umar, keutamaan Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Haitsu ta'athara bihadhil mau'izah, di mana beliau begitu sangat terpengaruh kehidupan beliau tersebut dengan wejangan Rasul sallallahu alaihi wasallam ini. Dengan nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang amat sangat uswahnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amat sangat kuat ittiba'nya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Mas'ud. Banyak perkara-perkara yang dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud di mana hal tersebut ya tidak masuk di nalar kalau kita melihatnya, karena sangat kuatnya ittiba' terhadap Rasul. Ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Mas'ud, di saat melewati satu tempat di mana tempat tersebut beliau, nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah misalnya buang hajat di situ, maka di saat Ibnu Umar melewati tempat tersebut, ya beliau pun turun untuk kemudian buang hajat di situ. Kalau ditanya kenapa Anda turun di sini, setiap kali melewati tempat ini pasti turun dan buang hajat. Maka beliau menjawabnya, "Fa'alauman waqa'un minni." Gitu saja. Ya, hal ini dilakukan oleh orang yang lebih baik dari saya, yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Melewati sesuatu tempat begitu, kemudian beliau tiba-tiba merunduk. Kenapa antum, Anda merunduk melewati tempat ini? Setiap kali lewat tempat tersebut, ya dahulu beliau sallallahu alaihi wasallam melewati tempat ini merunduk. Ya kan ada ranting, jadi merunduk beliau. Ya itu ranting sudah tidak ada, beliau masih juga tetap merunduk. Alasannya karena beliau sallallahu alaihi wasallam pernah merunduk di tempat ini. Ini Abdullah bin Umar. Ya sangat dalam tiba terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, nakafilahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.